Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 62. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adab-adab beristinja dan qada hajat. Adab istinja dan qada hajat. Minggu lepas kita dengar tentang kaifiat istinja, cara-cara istinja. Sekarang dia adab-adab pula. Di sana terdapat adab-adab yang dituntut ke atas setiap Muslim supaya melakukannya ketika qada hajat dan beristinja. Ha, dia ada adab yang perlu dilakukan. Di antara adab itu ada yang wajib dan ada yang sunat. Ya? Kalau kita tak ikut adab, mana orang kata tak ada adab. Ha. Nah, ataupun short form biadab, ha, sama je. Tak ada adab maknanya tak ikut adab. Tak ikut adab maknanya biadab. Ha. Adab yang yang mesti didulukan, adab yang diajar oleh Rasulullah SAW. Maknanya kalau adab satu bangsa bercanggah dengan adab yang diajar oleh Rasulullah, buang hak bangsa tu. Rasulullah dulu. Nah. Qadha maknanya kita menunaikan. Hajat, hajat kita. Hajat nak berok kecil. Nah, qadha maknanya tunai. Kalau qadha semayang, maknanya lepas habis waktu, tunai semayang. Qadha hajat. Dulu, kalau kak kahwin kan, ditulis. Tak, qadha hajat. Jemputan qadhi al-hajat, qadha hajat. Lepas tu orang komplain. Doktor ni jemputan berok kecil. Tukar pula. Dia ni jadi benda. Eh? Walimah urus. Walimatul urus. Ha. Walimah kenduri. Urus itu daya urus. Penganting lah. Neh? Ha. Jemputan kenduri penganting. Nak? Ha. Comel sikit. Ha. Tapi qadhal hajat pun nak. Itu dah. Eh? Cuma dah. Sama dengan berok kecil. Ha. Adab-adab tersebut banyak. Di antaranya ialah satu berkaitan dengan tempat menunaikan hajat. Ketika buang air kecil atau besar, dia hendaklah menjauhi tempat-tempat berikut. Yang pertama, jalan orang ramai atau tempat mereka duduk atau berkumpul kerana ia boleh menyakitkan mereka. Tempat orang ramai lalu, tempat orang ramai duduk berehat-rehat, maka kita pergi berok kencing situ, dipanggil menyakiti hati orang lain. Kalau hati tak sakit pun hidung sakit. Tak? Ha. Imam Muslim telah meriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW telah bersabda, ittaqul la'anain, ittaqul la'anain, qal wa ma la'anani, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Takutilah ataupun jauhilah kamu pada dua perkara yang membawa kepada laknat. Para sahabat bertanya, apakah dua perkara tersebut yang kena laknat? Rasulullah SAW menjawab, orang yang membuang air besar, menunaikan hajatnya di tempat laluan orang ramai atau tempat mereka berteduh. Nabi sebut di sini, yatakhalla. Ha? Buang air besar. Kiaslah dengan kecil. Jadi hacing peri. Laluan orang. Kalau orang tak lalu dah situ, tak masuk dalam larangan. Orang tak lalu dah jalan tu umpamanya. Nah? Ha. Dulu orang lalu, sekarang orang tak lalu dah. Ha, tu lain lah. Ni masih dilalu oleh orang. Tak boleh. Masuk dalam larangan. Nah? Ha. Walaupun dia bukan jalan, dia tak mesti jalan. Dia kadang-kadang dipanggil jalan so. Kalau kecil dipanggil lorong. Nak? Ha. Ha, lorong pun termasuk juga. Kadang-kadang dia padang, bukan lorong, bukan jalan, tapi kalau litas kot tu. Umpamanya kalau nak balik kapur, kalau litas kot tengah padang bola. Orang kalau lalu kot tengah padang tu. Ha, dia panggil jalan kot. Pada istilah syarak. Ataupun tepi patah. Ha, tepi patah ni. Ha, tepi patah. Tak? Bukan jalan orang, tapi orang lalu kot tu. Nah, orang lalu kot tepi patah. Ha, ni ada lagi, tapi tak banyak dah spesies ni. Ha? Tinggal 2-3 kerak terancang lah spesies ni. Tapi ada lagi. Tak, tahun 2000 milenium ni ada lagi. Yang ni berok patah. Ni malu kau benih sungguh. Ha? Dia boleh, tetapi waktu gelap. Dan kena gali lubang, wajib kambuh. Tak? Ha. Gelap, gali lubang, wajib kambuh. Kalau siang, mesti tudung. Banyak situ haram situ. Nak? Dah lah, dah gali lubang. Cerah pulak. Nak? Semua orang boleh tengok. Dia tengok molek-molek ada. Dia tutup kepala dengan kain. Ha? Dia tutup kepala. Bonek perhung. Faham? Ha. Ajimat. Haji Mak dah duduk patah. Dah, Haji Mak dalam agak je. Ha. Kalau jenis patah ada lagi. Yang sekarang ni ada lagi. Dah. Ha. Kita buat kajian tinjauan ada tak ramai dah tapi ada. Ha, dah sampai 10 orang dah. Kalau jenis penyu belimbing ni. Ha. Ha. Dah lah dah kambuh. Nampak. Ha. Turun malang betul dah malang. Orang tak nampak 10 sebelah itu turun patah. Nak? Ha. Berok situ. Dah esok, orang jogging pagi. Pagi Jumaat. Nampak? Ha. Kasut baru beli. RM499. Faham? Debok, debok, debok, debok. Rek bunyi. Tak? Ha, jogging. Allah Rabbi. Kasut buat putih lepuklah kotak. Naik air. Tengok Allah. Tak jadilah berat danang. Nak? Ha. Jadi naik yik. Punah janang kasut orang, tuang dia pula lak nak suka celaka mana, natang mana, tak reti bahasa susah. Tak? Ha, gali lubang, tak ada masalah. Ha? Tak ada apa-apa, gali lubang kambuh. Malu ke kucing? Kucing gali. Ha? Kucing kalau dia tengah kambuh, kita ambil buat lagi, mengenyau marah. Ha? Nak gali, nak kambuh juga, siapa sudah. Nak? Kucing. Ha. Kucing ada adat. Ha? Atau tempat orang berehat situ, kat wakaf orang sembang apa semua, dia pergi berok situ. Nah, ha, ada juga jenis lagu ni. Dia balik jalan malam-malam, anak sakit perut nak berok, bigat tangga rumah orang. Tak jenis rumah kapung. Tak, rumah pagar tak lah. Tak jenis rumah tak ada pagar. Nak? Ha. Kawan esok turun untuk, ha, nak turun semayang subuh. Ha? Pakai lepas jerit berluah kaki-kaki. Tak? Ha. Tok Imam. Nah, dah banyaknya ke dia? Hmm. Kata setengah ulama malaikat tepat tu orang buat maksiat. Ha, tak apa. Ha, tepat tu orang belaga ayam. Ha, malam tu ni berok 15 orang atas bom. Ha, tak apa lah. Kena dah. Pasal apa? Pasal orang jadi tengok ada tahi orang tak jadi belaga ayam. Tak jadi judi. Boleh pahala tukang berok. Ni ulama kata, bukan kita reka. Neh. Ha. Neh. Ha, boleh. Sewa bah. Ha, boleh 3 buah bah nak pergi mana? Nak pergi berok di Genting Highland. Casino. Faham? Ha, tempat judi, tempat tu nak nak. Molek-molek ada sebuah bah. Nah. Ha. Tempat orang nak buat maksiat, tempat orang nak minum kedaruh harap, tempat orang isap dadah, tempat tu orang baik-baik tak pergi. Ha. Kata ada tok guru kata boleh. Nah. Ha. Tak apa. Nah. Jadi dengan sebab kita berok tak jadi orang buat maksiat. Nah. Esok-esok kira lain pula. Leh. Ha. Eh? Nak pergi? Nak dua ni nak pergi? Nak pergi orang musyak? Takut tak berok belaga ayam tak? Nampak? Tengok ayam comel, jat jadi sakit perut. Nak? Taruh dulu 10 ya? Nah, ha, takut gitu. Ha. Jadi tempat maksiat, tidak ada kehormatan. Yang kata haram ni pasal hurmah. Hurmah syar'i. Dihormati oleh syarak pak ni. Walaupun orang lalu tu bukan orang lebal-lebal, orang biasa, tapi bukan orang jahat. Nah, ha, syarak pelihara sepat-sepat lagu ni. Ada pun sepat maksiat, sepat Tuhan laknat, tidak ada peliharaan syarak. Nah. Yang kedua, dalam lubang pada tanah atau pada dinding. Dan seumpamanya, kerana ia akan menghasilkan perkara-perkara yang menyakitkan. Kemungkinan di dalam lubang tersebut terdapat binatang yang berbisa seperti kala jengking. Atau ular, lalu ia keluar dan menyakitkannya yang kencing. Kadang-kadang terdapat di dalam haiwan yang lemah. Maka ia boleh menyakitkan binatang tersebut. Di antara larangan lagi, kencing dalam lubang. Ada orang dia biasa kencing tanah. Ya, kencing dalam rok apa semua. Dia duduk tengok, oh ada lubang. Dia pun edor tang lubang. Air kencing masuk dalam lubang. Ceng. Memang cara masuk semua. Oh suka dengan dia. Penuh lah lubang. Ini larangan syarak. Mana-mana kita fiqh sebut semua. Tak? Ha. Jangan kencing masuk dalam lubang. Lubang sandah tu lain. Sedia dia. Lubang tanah. Kerana lubang tanah ni dia tak lari daripada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kosong. Tak ada benda. Ha, tak apalah. Keadaan yang kedua, ada binatang yang tidak menyakitkan. Keadaan yang ketiga, binatang yang menyakitkan. Kata setengah ulama, keadaan yang empat, jin duduk situ. Nah. Kalau kosong, tak ada masalah. Jin duduk, masuk dalam lubang kosong ni, tak ada apa-apalah. Kalau ada binatang yang tidak menyakitkan, macam karung. Karung yang duduk dalam lubang. Nah, karung yang tengok orang yang lari halu, kawan orang. Nah, dia lalu sapa dekat, cium masuk lubang. Malas layang, bodoh. Ha, duduk dalam lubang. Kita kecing, binatang karung ni, binatang hayawan muhtaram. Hayawan dia hormati syarak. Kita pergi kecing. Yang ni dia tak balas. Orang baik. Orang warak tak ada lah. Nampak? Orang warak karung. Batu Imam Ghazali kata, kalau nak jadi binatang, jadi karung. Jangan jadi jadi ular, jadi singa, jadi rimah. Kau jenis kekal orang. Tak? Karung. Yang ni lah dia. Dia dalam ni dengan anak-anak apa semua. Air kecing kita banyak 8 liter. Paing bulan tu. Tak berjeruk kawan tu baru duduk. Rehat anak-anak. Lengoh main panas. Tak? Kita mari kecing. Kalau rumah kita gua ni. Orang kecing kot lubang atap. Tak malam-malam. Tiga, empat orang kecing kot lubang atap. Maruh lah kita. Tak? Ha, tapi dah dia orang baik. Sabar gitu lah. Keadaan yang kedua, binatang yang buas. Keadaan binatang yang buas. Sebab tu kata Abu Daud telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Sarjis bahawa ia berkata, Naha Rasulullah SAW an yubala fil juhri. Rasulullah SAW larang daripada kencing dalam lubang, iaitu lubang pada tanah. Nah, kalau binatang berbisa, kita pula kalau dalam lubang tu ada kala skorpion, kala jeking, ataupun ular, tedung sela, king cobra, king, ni kita buat pergi hospital. Tak. Lambat pergi hospital, ratik 7 malam. KCM melanggar larangan Rasulullah. Jangan main, kaya patut. Tak bangun dah. Tedung sela belang. Tak, ni boleh besar peti. Kung beri tu senyap satu. Tak. Kalau-kalau jeking, tak mati. Nak? Susah pula bagi hospital. Pekok batu. Sebab apa? Tik kala. Kecing dalam lubang. Salah kita. Kadang-kadang, tempat itu tempat tinggal jin. Sebagaimana yang disebut oleh setengah. Ulama-ulama. Mutaqaddimin. Umpamanya ditanya kepada Qatadah rahimahullahu ta'ala. Ma tukrahu aminal bauli afil juhri. Napa dilarang kencing di dalam lubang ni? Maka jawab Qatadah rahimahullahu ta'ala, innaha masakinul jin. Lubang-lubang tanah ini tempat tinggal jin. Mana sebahagian daripada jin suka duduk dalam lubang. Duduk dalam lubang. Kalau jin tu jin Islam, maka kita menyakiti sama saudara. Nah, kalau ada Islam, nah, kalau ada jin kafir, tapi ada jin ni, tak kena korang, tak apalah, kena jin jahat, jin KKK, Tak. Ha, dia degak pasal dia. Neh. Ha, dah susah kita. Nah, ha, tak tidur malam senok perut kita gini dah. Rumah tempat tinggal kan. Nah, kita ikut sedai. Turun motor sikal ke paling kiri kanan, ceng. Macam jauh weng. Turun kuda, ceng kecing. Nah, tiga kali haji, ceng kata. Yang ketiga, di bawah pokok yang berbuah bagi memelihara buah tersebut daripada tercemar. Ketika luruhnya sama ada buah tersebut dimakan atau diambil manfaat dengan ini supaya perasaan seorang dengannya ini supaya perasaan seorang tidak merasa jijik. Bawah pokok, bawah pokok tu pokok yang berbuah. Kerana apa? Bila kalau jatuh buah kena pada najis kita, kena di air kencing kita. Orang mari kutip duku, duku jatuh atas tahi kita. Tak rugi banyak mana, okey duku. Nah, jatuh buah naka, jatuh atas air kencing, hati pering pula. Jadi jijik orang nak makan. Ha, ni berat boleh. Kena jaga sampai gitu semua. Yang keempat, air yang tenang bertakung. Ini kerana jiwa manusia akan merasa jijik dengan air tersebut. Kalaupun air itu banyak dan najis tersebut tidak berubah rasa. Bau atau warna. Ataupun air itu akan dibuang begitu sahaja jika najis itu mengubahnya. Larangan ini juga termasuk pada air yang kurang daripada dua kolam. Imam Muslim dan lainnya dalam meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an daripada Nabi SAW. Annahu naha an yubala fil ma'il raqib. Baginda SAW melarang kencing dalam air bertakung tenang. Sekalipun air itu banyak, air itu senang, tapi kolam tu besar, tenang, tak gerak. Kita pergi kencing nanti habis, dia tak gerak air kencing, kita duduk situ. Mari seorang ambil wuduk tengok, jeluah air kencing tak muka. Kalau air laju macam sekayu tu lain, cong tu lain. Nah, ni air yang tenang. Sekalipun sedikit, sekalipun air itu banyak, kalau sedikit jadi rosak pula air. Tak sampai dua kolah, jadi mutan najis. Dilarang tu. Mana kecing berok ni, ajar. Takut tak reti. Tak reti je. Tak reti, kena azab kubur. Tanazzahu anil bauli fa'ina amata azabil qabri minhu. Nak berbersihlah betul-betul daripada kecing berok. Kerana kebanyakan kena azab kubur sebab kecing berok. Nak kecing, tak mahu mengaji. Pandai dah. Pada doa dah buat cerita orang pada doa. Tak buat dah uti sekarang. Tak. Kecing belah cecam meleleh, biras luar. Tak. Umpamanya. Tak ada kebersihan. Macam orang yang tidak ada panduan hidup di dalam. Padahal Nabi telah meninggalkan sunnah yang begitu banyak. Kecing pada tempat ambil wuduk. Tak. Situ nak ambil wuduk, situ tempat kecing. Tak apa comel lah. Kalau kita nak dalam bilik air, kita nak kencing situ, kita nak ambil wuduk situ, kita beredar kencing sebelah kanan atau sebelah kiri tu. Lepas tu kita cucu air, kita ambil wuduk dekat paik. Jangan kat paik tu kita nak ambil wuduk, kita kencing situ walaupun kita jiwa bersih. Nampak? Lepas tu ada hadis di dalam hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud bahawasanya melazimi kencing mengambil wuduk pada tempat jatuh air kencing itu. Mewarisikan jadi penyakit waswah. Jadi waswah. Takbir 3-4 kali tak masuk lagi. At-tahiyyah apa kali? Tak. Ihdinas. Tak main gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Apa benda kau? Nak. Iya. Kicik. Orang lain tayak awal. Nak. Dia turun tayak awal at-tahiyyah. Jadi dia main gitu orang salam. Nak. Waswah mana? Baca sudah. Nah, setakat yang kita boleh. Baca ha. Tepat ha. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatul lillah. Nah. Bukan siapa berada. Tok guru ni silap. Nah. Tok guru kata kena bunyi asli. Dalam sekok. Sudah kerja lah. Nah. Bila lalu lah. Jadi rasanya was-was. Nah. Quran masalah tertib lain. Tahiyat ni doa. Tak, zikir. Dia bukan Quran. Baca dia. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bacaan. Tak, bukan mengaji musabakah. At-tahiyyatul. Dia main itu ramai. Kita dengar. Kita serabut perut. Duduk sebelah. Tak. Ha. Tok Bilal ingat Tok Bilal bang. Hayya 'alal falah. Bapak gitu semua hak. Nah, jangan sudahlah hayya 'alal falah. Hak. Jangan hayya 'alal falah. Itu baru he. Nah, bapak gitu semua hayya 'alal falah. Bunyi ikut sepekan. Tinggal tiga pun. Tapi tak apalah. Nah, bukan kata gosok. Jadi, tidak fusahah. Ha? Jadi, macam telak darat cakap. Nah. Ha. Membuang air besar dan lebih teruk keadaan dan lebih utama ianya dilarang. Kalau ada air yang tenang. Ha? Lagi pula dilarang. Air kecing tu Nabi larang dah. Kalau berok lagi larang. Larangan ini adalah dengan makna makruh. Tapi Imam Nawawi telah meriwayatkan bahawa ia memberi makna haram. Imam Nawawi sebut dalam syarah Muslim, haram. Kerana menyakiti orang, haram. Berkaitan dengan cara masuk ke tempat qada hajat dan keluar daripadanya. Baik. Disunatkan kepada orang yang qada hajat supaya melangkah dengan kaki kiri ketika masuk dan dengan kaki kanan ketika keluar. Sebagaimana dalam bab wuduk hari itu. Tak sampai lagi bab wuduk ini tak? Tak terang lagi. Kanan ni pada tempat yang mulia, kiri tempat yang hina. Nak masuk masjid, masjid rumah Allah. Surah-surah rumah Allah mulia. Maka sunat kaki kanan. Keluar dari masjid kepada dunia. Dunia ad-dunya jifah. Dunia ini bangkai. Bakar benda kotor. Kaki kiri. Nak? Masuk tandah tempat jin duduk. Tempat syaitan duduk. Kaki kiri. Nak masuk astaka, kaki kiri. Nak masuk pasar raya supermarket, kaki kiri. Nak pergi ke orang main buah musim, kaki kiri. Lakuk. Duduk tu depan buah, lakuk. Kaki kiri. Dia gitu. Pasal apa? Pasal beramal kiyah dengan tempat-tempat seperti tandah lagu ni. Tempat orang buat maksiat. Kedai kor, kedai petu, masuk kaki kiri. Nak? Boleh? Tak lah masuk kerana hajat. Kalau tiga orang dapat apa pula masuk dah tentu. Nak? Tempat maksiat boleh? Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala masuk pak orang joget, pak orang nyanyi. Dia masuk dakwah. Tak? Pergi kat orang duduk-duduk, kat minum-minum mabuk-mabuk tu, dia dakwah, ajak. Supaya tinggalkan minum marok. Perempuan-perempuan bar tu, dia pergi dekat kabur, suruh menutup aurat dan sebagainya. Nak? Itu masuk kerana hajat. Nah? Masuk kerana jumpa saing lama. Tunggu tubik tak tubik, nampaklah kedai tu. Masuk arak tubik dulu. Ataupun cari anak, cari adik. Tak? Tak apa, darurah tak apa. Nah? Ini kerana itulah yang lebih layak untuk tempat-tempat yang kotor dan najis. Tempat kotor. Sama ada kotor itu pada hisi, kotor sungguh. Seperti tandah ni. Ataupun kotor itu pada maknanya saja. Seperti tempat maksiat, tempat joget, tempat nari, tempat kebudayaan dan sebagainya. Nak? Nak masuk stadium, tempat orang lomba lari. Kan tempat kena laknat tu. Perempuan-perempuan mendedahkan aurat. Nak berlari pakai seluar kecil. Tempat kena laknat tu. Kaki kiri lah kau. Dan jangan ia membawa perkataan yang menyebut nama Allah dan juga namanya nama Allah yang lain-lain lagi. Jangan bawa. Larangan ini makruh. Kerana kalau pakai cincin tulis nama Allah, nama Rasul, simpan cincin itu dalam kocek. Ada orang dia buat luar tanda. Cincin dia tulis Muhammad, dia nak cincin, dia buat luar. Tubik tak ada dengan cincin-cincin. Ulama kata bubuk dalam kocek. Jangan biar dia dalam biangan dia tu tulisan yang suci itu duduk pada ruang udara yang najis seperti itu. Jadi bola kocek dia tak masuk dalam ruang udara dah. Ada setengah ulama. Ibnu Munzir rahimahullah taala seorang ulama lama, dia kata kalau hak pakai cincin mata ni ada tulis Allah, pusing tak ke dalam kepala gitu. Tak. Ini fatwa Ibnu Munzir. Boleh taklid. Nah. Jangan bola tanda balik awal. Kalau di rumah kita tak apa tak. Lenny tak usah kata bun luar duk tekak ambil orang. Duk tekak mulai balanya rabu. Nah. Saya pun pakai repuang sengelian cari bahaya. Tak. Dia cari penyakit. Naik motosikal jalan biar jalan ni. Sama kasur dengan rata rakzik tekak. Nah. Kawan lah. Lapor. Nak kepiti. Tengok. Tikang Lenny. Dulu dia pakai ragu. Orang tepik. Lenny tikang dulu baru ragu. Bang lah kapuan. Hak cari telinga yang mana ni? Cari telinga ni. Pakai ketuh kerja. Huh. Cari dulu. Nak? Ha. Telinga molek-molek jadi telinga orang panggang. Berlubang habis. Nak? Pasal? Nak. Kecantikan diri memperbahayakan diri sendiri. Tidak orang lalu. Nak? Hak ada apa orang tarik? Ada baku kes. Hak ada je 29 riyal dia kata beli rata. Tapi kala macam mah? Ketuh. Nak? Mak terajam. Nak? Nak bunuh-bunuh. Dengan sebab nak comel, nyawa melayang. Bodoh ke cerdik? Nak? Ha. Orang kata pakai barang kemah di rumah, depan suami. Nak pergi jalan. Cari nak. Nak? Ha. Disunatkan juga membaca zikir dan doa yang telah sabit dari Rasulullah SAW ketika masuk tandas dan keluar daripadanya. Doa ketika masuk tandas. Doa ni kalau budak-budak tadika apa? Ayuh dah ingat. Ayuh. Nah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dia boleh baca khubsi mati ber boleh. Ataupun ber tu berbari dakpam. Dari dhammah boleh. Minal khubusi wal khaba'is. Nah, bacaan yang lebih kuat yang lebih apa benda ni dipersetujui oleh ramai ulama dengan dhammah ataupun dakpam. Ber tu dari dakpam. Nah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kerana baca minal khubusi ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Tapi boleh baca. Ada pandangan ulama yang membenarkan baca minal khubusi. Dia baca khabisah. Yang paling tepat minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan-syaitan jantan dan betina. Bismillah. Masuk tandas bismillah. Masa mana baca? Di luar tandas. Dalam tandas dah boleh baca. Makruh baca bismillah. Di luar tandas, pintu tandas. Tak ada jenis tengah padang nak sapa tepat nak berok kucing tu. Bismillah. Nah, dengan nama Allah. Sekurang-kurang bismillah. Jangan tinggal. Sempurna Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Paling sempurna. Ya? Tapi sekurang-kurang bismillah. Bismillah ini mencegah daripada jin nampak aurat. Allahumma inni a'udzubika ni minta berlindung daripada gangguan. Dia dua bahasa. Yang pertama jin tengok aurat. Yang kedua jin syaitan ni dia ganggu kita. Nampak? Ganggu ni bukan diusik kita tengah berok. Jelek gitu. Tak berok lah kita. Maknanya meniupkan berbagai-bagai tiupan di dalam hati kita. Sebuah hadis yang direwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sitruma baina aurati ummati wa ayunil jinni. Iaitu bismillah. Dinding yang menjadi, yang menghalang daripada aurat umat aku daripada mata-mata pandangan jin-jin syaitan ni, bismillah. Jadi bila bismillah, jin yang duduk dalam tu tak nampak aurat kita. Dia yang menjadi pelindung. Sekuat-kuat bismillah. Bila baca bismillah, jin tak nampak aurat kita. Jin tak boleh skodeng. Dia gitu. Nah, lepas tu Allahumma inni minta pelindung daripada gangguan pula. Al-khubus syaitan jatang. Wal khaba'is syaitan tina. Dia sepasang syaitan. Nah. Ha. Jatang tina, jatang tina. Nah. Ha. Dia berada duduk dalam tandas. Nah. Ha. Sebab tu dah. Oleh kerana tempat tandas ni tempat duduk syaitan jatang, syaitan tina. Tak ada hijau, jangan masuk. Tak ada hijau. Tak ada hajat, jangan masuk. Ada berhak-berhak dalam tandas. Tak. Ha. Jadi berhari-berhari lah tanda. Dia dah berhari. Cing, main mesin. Tek, tek, tek, tek, tek. Takut bini tengok. Main lah tanda. Jadi bengong. Nak, jadi benuk. Tak ada kerja. Tak ada siapa masa nak berhari. Tak ada siapa nak kecing. Pukul 8, memang kena duduk lah jambang. Ada jenis itu. Dia jadi jadual waktu. Ada juga. Dia masuk berhari kecing. Bila sakit perut, baru akan masuk lah tanda. Ni dia buat jadual. Pukul 8, memang telur duduk lah tu. Baca soal abor, tengok sahang. Nah, sejam lebih tak ubik lagi. Tak guna masuk. Cepat. Tu tempat tu tempat khubus dan khaba'is. Syaitan datang, syaitan pergi. Pasal apa ulama kata diberi duduk dalam tanah? Pasal situ kau ada sebut nama Allah, situ kau ada sebut ayat Quran, situ kau ada sebut zikir, kat tu diberi duduk. Tempat orang sebut tempat yang dia tak suka dengar, dia tak duduk. Nah, ha, dia tak suka dengar ayat Quran. Luar rumah, dapur boleh baca Quran, dalam bilik boleh baca Quran, ruang tamu boleh baca Quran, tamu duduk situ takut dengar ayat. Ha, dengar pada tempat yang tak boleh dibaca kalimah-kalimah suci. Ha. Macam budak-budak jahat lah, kaki dadah, kaki apa. Dia berahi main kat-kat, pulih tak duduk. Dah larok. Tak, dia berahi lepak biga-biga bandar. Biga lokak, lepak situ ramah-ramah. Cocok jarum. Tak main itu, aku kena igat. Tak? Ha. Doa selepas keluar tandas ialah, Ghufranaka, Alhamdulillahilladzi azaba'ani l'azawa'afani. Alhamdulillahilladzi azaqani lazzatah. Wa abqa fi kuwat fiya kuwatah. Wa dafa'a. Anni azahu. Ha. Keampunanmu kami pohonkan. Ha. Kami pohonkan tu dibuat bracket. Ghufranaka. Ghufranaka ijma' ulama. Alhamdulillah berlaku khilaf. Kerana ghufranaka ni hadis sahih. Eh? Alhamdulillahillazi azhaba anni ni sampai habis dia berlaku khilaf. Pada masalah sanad hadis. Nah. Jadi ghufranaka tidak ada khilaf ulama. Hadis sahih. Nah. Ha. Ghufranaka mana keampunanmu. Kalau orang ngaji nahwu dia panggil maf'ul. Ha? Maf'ul. Ha, maf'ul yang dihazafkan fi'il. Nampak? Ha. Jadi takdir as'alu ghufranaka. Aku memohon keampunanmu. Nampak? Ha. Fi'il tu tak ada. Ha? Lepas tu kami pohonkan. Ha. Ghufranaka. Kami mohonkan keampunanmu. Pasal apa kita keluar tanda? Kita minta apa? Kata ulama, sebab tadi kita tak boleh nak sebut nama Allah. Selama setengah jam duduk dalam tandas, 20 minit. Jadi aku minta ampun kepada Allah, tidak dapat menyebut namamu. Kerana tempat tadi tidak layak, maka aku minta ampun kepadamu. Ha, dia minta ampun. Kerana kita ni setiasa sepatutnya ingat, sebut Allah. Tiba-tiba 20 minit duduk dalam tandas, tak boleh sebut nama Allah. Keluar, ghufranaka. As'aluka ghufranak. Aku mohon padamu keampunanmu. Kerana tadi aku tidak sebut namamu. Eh? Ha. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada aku perkara yang menyakitkan aku. Keluar belaka segala virus, segala bakteria yang ada dalam najis. Tuhan buat keluar. Tak? Nikmat. Tiap-tiap dapat nikmat, sunat kata Alhamdulillah. Maka berok kecing adalah nikmat. Kalau kita nak kecing, tiba-tiba orang tak benar kecing. Allahu Rabbi. Tak? Orang yang sangat nak kecing ketik-ketik, dia jumpa dengan tanda nikmat yang sangat besar. Lebih nikmat daripada orang dahaga jumpa air. Nah. Orang yang nak berok, tiba-tiba jumpa tandas, nikmat yang sangat besar. Pasal boleh keluar. Ha, nah, bila nikmat kita kata Alhamdulillah. Kita puji Allah. Dia telah menyihatkan tubuhku. Tubuh kita jadi sihat dengan keluar najis. Apa yang sepatutnya jadi daging, jadi daging. Segala puji bagi Allah telah merasakan kepada kelezatannya makanan. Makanan lezat Tuhan wirasa pada lidah. Dan mengekalkan kekuatan padaku. Daripada makanan itu sebut, sebahagian yang Allah Ta'ala jadikan kekuatan tubuh kita. Jadi darah. Tak? Ha, jadi sel dan sebagainya. Dan telah menjauhkan daripada aku perkara yang menyakitkan. Hak menyakiti, hak racun semua keluar menjadi najis. Jadi tahi. Jadi air kecing. Yang datang daripadanya Abu Daud. Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan Tabarani. Berkaitan dengan arah mengadap pula. Haram ke atas orang yang qada hajat mengadap ke arah kiblat atau membelakang sekiranya ia berada di tempat lapang dan tidak ada peninding yang tinggi yang menutup auratnya ketika qada hajat. Kalau sembahyang kalau qada hajat berok kencing di tengah padang yang tak ada dinding, jangan mengadap kiblat, jangan membelakang ke kiblat. Larangan ini maksudnya haram. Neh, kencing mengadap kiblat. Haram kalau tak ada dinding. Tak ada rumah kencing. Ha. Begitu juga haram berada dekat keadaan demikian di dalam binaan yang tidak disediakan sebagai tempat qada hajat dan tidak mencukupi syarat penindih seperti di atas, iaitu dinding yang tingginya menutup aurat. Jadi sekurang-kurang dinding menutup aurat. Dan disyaratkan dinding yang menutupnya tidak jauh daripada lebih dari 3 hasta. Jangan dinding itu jauh daripada kita 3 hasta. Kalau kita nak kencing, tandas kita itu menghadap kiblat, kita kena duduk dekat dinding. Jangan jauh. Jangan masuk pintu tandas, menghadap kiblat dalam tandas. Haram juga kerana dinding tandas sebelah kiblat jauh lagi daripada kita. Ya? Dengan ukuran tangan manusia. atau menyai lebih kurang 150 cm. Ya? Ha, jangan kurang, jangan lebih daripada 3 hasta atau 150 cm. Sekiranya binaan tersebut disediakan bagi tempat qada hajat di tandas, maka harus menghadap kiblat atau membelakangkannya. Macam tandas kita ni menghadap kiblat, harusnya lah. Tapi afdal kita buat tandas, jangan menghadap kiblat. Orang dulu-dulu kalau nak buat tandas, dia cari arah kiblat. Supaya tandas dia tak betul-betul lah dengan kiblat. Walaupun dalam tandas, tak boleh menghadap kiblat. Tak usah kata luar tandas. Tak. Kalau dulu ambil berat ni. Kalau remeh-temeh lagu ni. Dia ambil berat. Tak. Sebab tu Tuhan beri dia kekuatan jiwa dia. Pasal benda remeh-temeh ni nampak. Tapi ambil berat juga. Walaupun dalam tandas tu tak salah dah. Tak boleh juga tandas menghadap kiblat. Tuhan beri kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa dia, orang dia nak beli dia. Lepas ni orang dah ambil perkara yang macam-macam dalam bab agama, akhirnya jiwa jadi lemah. Jiwa jadi lemah, orang boleh beli. Dasar bayar 20 juta, air kotak je, berabuk banyak. Faham? Dulu mana ada zaman dulu? Tak. Tahun 60-an, 70-an, orang cerita tak ada, berabuk air kotak. Lepas ni kain batik selai. Bukankah kain batik setera, harga 8 ribu. Tak, 8 riyal. Tepi tak jahit pula. Berabuk hanya. Sanggup. Lawang tu guru. Boleh kain batik sudah. Cerdik orang panggang pula. Al-Bukhari dan Muslim meriwayat daripada Abi Ayyub Al-Ansari daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, iza ataitumul ra'id fala tastaqbilu qiblah wala tastabbiruha bi baulin aw ra'itin walakin syarriku aw gharribu. Bila kamu datang ke tempat qada hajat, maka jangan kamu menghadap ke arah kiblat dan jangan kamu membelakangkannya sama ada ketika buang air kecil atau besar. Tapi menghadaplah ke arah timur, syarriku ataupun barat, gharibu. Ini duduk duduk di Mekah, maknanya menghadap ke barat tak apa, negeri putih, menghadap ke timur. Kita sekarang ni tak boleh pakai lah hadis ni. Sebab kalau kita menghadap ke barat, sama menghadap ke Mekah, kiblat. Nah, jadi kita sekarang ni menghadaplah kalau boleh ke selatan atau ke utara. Nah, ke utara dah boleh, arah besuk ni. Larangan ini dikhususkan pada padang pasir yang luas atau tempat-tempat yang seumpamanya yang tidak ada pendinding. Dah. Ha. Cikgu sukalah tu cikgu. Ha. Ha, power dia. Haji Mak tak faham benda. Ha. Ha. Dalil ini dikhususkan pada tempat tersebut ialah bagian yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim lain-lain daripada Ibnu Umar. Dia berkata, aku telah panjat di atas belakang rumah Hafsah disebabkan beberapa hajatku. Tiba-tiba aku lihat Rasulullah berada dalam keadaan menghadap kiblat melakangkan asyam. Nabi sedang qada hajat. Nampak Nabi qada hajat. Tapi sedang qada hajat menghadap kiblat. Leh, maknanya di dalam tepat tak apa. Leh, harus jamban kita ada dinding depan. Oleh kerana itu hadis yang pertama dikaitkan dengan tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat, maka larang jangan. Dan yang seumpamanya yang tidak dapat terdapat pendinding. Manakala hadis yang kedua, Nabi menghadap kiblat dikaitkan dengan tempat yang disediakan sebagai tempat qada hajat dan yang seumpamanya. Dengan ini maksud kedua hadis ini tidaklah bercanggahan. Jadi kalau dalam tandas dah disediakan kiblat kecil, tidaklah menjadi makruh ataupun haram menghadap kiblat. Tapi kalau kita baru nak buat rumah, sebaik-baiknya kita pusinglah, jangan menghadap kiblat. Nah, tapi kalau rumah tu orang buat pelang dah lagu tu nak buat gua ni. Tak. Macam rumah apa? Rumah beli dah. Rumah kontrak. Nak pusing lagu mana. Dan satu perkara yang perlu dinyatakan bahawa adalah makruh qada hajat pada tempat tidak sediakan khas untuknya walaupun ada pendinding. Makruh walaupun ada dinding. Dalam bilik umpamanya. Yang keempat berkait dengan keadaan orang yang qada hajat pula. Dia hendaklah duduk di atas tumit kaki kiri dan mendirikan lutut kaki kanan serta tidak melihat ke langit. Maksudnya bertekan di sebelah kiri. Bukan kaki kanan kat cokeng. Berok gua ni belum libatin dalam tu. Tak. Maknanya, kita beratkan sebelah kiri. Kata ulama-ulama, mudah keluar najis. Mudah keluar najis. Maksud mudah keluar ni, kalau duduk biasa keluar juga. Tetapi, habis. Cepat habis. Dengan kita beratkan sebelah kaki kiri. Tak. Dan tidak melihat ke langit makruh. Nak tengok oleh kata. Ya. Makruh tengok oleh kata. Tengok ke depan. Kemaluannya. Tengok kemaluan. Makruh kau. Tengok pada siang dia. Hidup tengok. Nak? Tengok. Kau puan ni? Tengok. Nak? Orang lelaki pun sama kau. Tak ada kerja ke apa? Siang dia. Malu dia tengok. Siang kemung. Tengok paham dia. Dah. Tak ada kerja ke apa? Dia tengok. Tengok ke depan. Tengok paham dia. Nah. Bermain-main lagi makruh, kata ulama. Kata berumah. Nampak? Asyadul karahah. Lebih makruh lagi. Kalau main. Saja main gang batu. Gang mana ni? Biar dia duduk situ. Nak? Ini tak ada kerja lah benda. Nak? Jangan. Jangan tengok kemaluan. Dan najis yang keluar daripada ni. Tengok najis. Tengok tahi. Biru tahi. Amah. Tahi dia keke kalau biru. Nah. Tengok benda. Bila tengok jadi nak berbicara. Nak? Tak ada kerja. Nak? Maring koko. Tak ada kerja. Najis kita pun tak boleh tengok. Nak? Tak ada hajat. Ada hajat lain. Nah? Banyak kita tak tahu. Nak? Yang sebenar. Ini kerana perbuatan tersebut tidak layak dengan keadaan itu. Tengok ada. Orang nak tengok ni benda-benda comel. Tak? Macam Rasulullah suka kepada benda yang harum. Nabi suka cium bunga, cium minyak atau Nabi suka. Tapi umat ni tak suka. Minyak tak. Rawi minyak tak. Tak kenang. Dalil-dalil. Amba tak boleh. Nabi kata makruh. Kalau kita orang nak olah minyak wangi kita tolak. Makruh. Nah, Nabi sangat kasih pada minyak wangi. Kita tak berahi. Pelik kita ni. Tak ikut Nabi. Tapi bila jerit dia ayam, tiup. Dia ayam. Nyakit berat belaka ni. Hak minyak ada, tak boh orang ada. Tak? Pijak kenyek tiup. Pijak kenyek tiup. Makruh bercakap dan lainnya ketika qada hajat. Cakap ketika qada hajat, makruh. Berbuah-buah ketika qada hajat, makruh. Nah? Imam Muslim dan lainnya meriwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Anna rajulan marra wa Rasulullah sallam yabulu fa sallama falam yarudda alaih. Seorang laki-laki lalu berkata Rasulullah sallam yang sedang buang kencing. Nabi sedang buang kencing, sedang kencing. Lalu dia laki-laki itu nampak Nabi duduk dalam tandas. Nabi beri salam tapi baginda tidak menjawab salam. Padahal menjawab salam itu adalah wajib. Gugur kewajipan dengan sebab nampak. Al-makanu kata ulama la yaliku bi bil jawab. Tempat itu tidak menasabah, tidak layak dengan jawab. Ini jawab salam. Ada perkara-perkara yang kita tak payah jawab salam. Dah, tengah kencing berak tak payah jawab salam dah. Dah. Tengah jimak bagi salam. jawab pula dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pawah lalu. Faham? Orang lelaki ni cakap besar je. Nak? Cakap so. Orang puan gagah. Ne? Bekeng tunggu ini go. Ya, dia orang lelaki ketua kampung tok ngulung tengok bini kecing. Tengah buah tu bini kuit je. Ya, berulih mati jemulah kereta. Tengah buang air kecil, Nabi tak jawab salam. Tempat pun tidak layak duduk dalam tandas. Waalaikumsalam, duduk dalam tandas bunyi. Nah. Abu Daud dan lainnya meriwayat daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Jangan keluar oleh dua orang menuju ke tempat qada hajat dalam keadaan terbuka aurat dan bercakap antara keduanya ketika qada hajat. Kerana sesungguhnya Allah murka terhadap perbuatan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. La yakhruju rajulani yadribani al-ghaita. Tiadalah dua orang laki-laki, dua orang kawan yang pergi ke tandas nak berak, nak kencing. Kashifaini an auratihima. Yang terbuka aurat keduanya. Fa inna yatahaddatsani bersembang-sembang pula. Fa inna Allah yamkutu ala dzalik au kama qala. Sesungguhnya Allah murka marah kejadian seperti itu. Nah. Keluar qada hajat dalam keadaan terbuka aurat. Dah dapat tanda. Selok dah. Ada jenis lagu ni. Barang siapa yang waktu muda ni tak jaga aurat dia, Allah tak jaga auratnya ketika tua kalau umur panjang. Ha tu. Pasal masa muda tak jaga aurat. Bila tua tak jaga. Nak pada tengok orang tua-tua moci-moci dah umur 75, 80. Nak nak pergi tandas jauh 10 depa pergi tandas tu, selok dah kain puing. Ha lo. Power depan surat. Ha, molek-molek ada rombel-rombel. Nak. Ini gambar-gambar kaca belaka. Kita tukang tengok jeng, mayang pun dak kosong. Ringat pun ke dia. Ha, 70 tahun. Nak selok apa kat beha ni nak pergi kecil nak berok. Jadi pasal zaman muda dak jaga aurat. Zaman tua ni atas pemeliharaan Allah je. Keadaan lemah belaka dia. Nak. Ha. Latihan zaman muda. 70-80 banyaknya tu orang selok kain dah masuk dalam tanah selok tu fa'in Allah yang kutu ala zali, Allah Ta'ala murka buat kerja lagu tu. Nak kita ha, orang lain tak tengok nampak jadi punah gelak hati umpama 80 kalau 18 boleh tangki. Kemudian ya tahadzani, bersembang pula belang-belang berok. Oh, jenis jambang ni sebelah menyebelah. Nampak? Ada persembahan. Ni musim bola. Kita tanya bola. Berputih ke malam. Jemang lawan Itali. Kawan hidup sebelah tengah berak kok. Belepuk bunyi tai. Oh, 1-0. Tak jawab dengan mulut. Jawab dengan tai. Jadi boleh buah. Ha? Ha. Ambil dah. Aku ambil. Tak ada apa dah. Esok. Lagi. Kau tiga. Biar ambil cok. Borang ni borang. Cakap ah borang. Cakap telefon tengah berok. Cakap telefon. Tengok. Bawa telefon masuk tanda bunyi. Kuru kuru. Hello. Mana? Mana aku tengah berok ni? Oh, aku berok kau. Kau lupa berok kau. Alah awak aku ni. Sibuk berniaga benda aku. Nak kata jual kapal dak jual kapal. Neh. Siapa tengah berok boleh buat telefon. Nak. Jangan cakap-cakap lagu tu. Begitulah juga perbuatan yang lain seperti minum makan menyentuh-nyentuh dengan tangan dikiaskan dengan cakap-cakap. Minum tengah tengah berok dalam tandas, bawa kacang, bawa cekedih makan dalam tandas. Belik-belik tunggu. Nak. Menyentuh-nyentuh dengan tangan, jamuh situ, jamuh sini, petik ni tu, petik ni sini, mulai metik. Nak. Duduk diam-diam tangan. Istinja dengan tangan kiri. Istinja ni basuh berok, basuh kencing, tangan kiri. Orang yang qada hajat dalam menggunakan tangan kiri untuk membersihkan tempat najis. Sama ada dengan air atau batu atau sepamanya, kerana itulah yang lebih layak dilakukan. Kerana kita ni khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat yang terbaik daripada segala umat yang Allah Ta'ala terbitkan pada khalayak manusia. Maka di antara umat terbaik ini dengan sebab mengikut jejak langkah adab-adab sopan yang telah diajar kepada kita oleh junjungan Rasulullah SAW. Dan kalau dah ikut junjungan tak jadi khairul ummah. Nak? Ha, kena ikut adab baru jadi khairul ummah, umat terbaik. Segera ia menggunakan tangan kanan, maka hukumnya adalah makruh. Maksudnya makruh ia menyentuh zakarnya dengan tangan kanan. Tangan kanan jangan jamuh kemaluan. Dulu kini dah selama ni. Ha, dia begitu. Tangan kanan mulia. Nak, tangan nak jawab salam orang. Dia nyomong maluan. Yang puasa berok, dia salam orang pula. Nak, kawan tu timur tangan dia kan. Dia baru tahi. Nak, jangan, setuh dengan tangan kiri. Nah, nak basuh kecing, nak basuh berok, tangan kiri guna. Tangan kanan boleh buat pegang gayung, boleh. Pegang gayung, pegang wayah boleh. Pegang kemaluan tak boleh. Nah. Ha. Melainkan tangan kudung. Ha, tinggal tangan kanan tu nyanyi dah. Tak ada apa dah tangan kanan tu. Sekiranya ia perlu kepada memegang zakat, terpaksa kena pegang. Tak pegang tak boleh. Untuk membersihkannya dengan batu. Ha. Dan seumpamanya benda-benda yang beku pejal, maka dalam memegang batu tersebut tanpa menggerakkannya dengan tangan kanannya dan tangan kiri memegang zakat dan menggerak-gerakkannya untuk bersihkan tempat yang najis tersebut. Kalau kita pegang batu, batu nak basuh, nak kesak kemaluan. Batu tu pegang dengan tangan kanan. Ingat, batu pegang tangan kanan. Tangan kiri pegang kemaluan. Nah, jangan tangan kanan buat gerok. Tangan kiri yang pegang kemaluan tu buat gerok. Ha, buat gitu. Jangan pulah gini. Pulah gini. Tak boleh zuriat. Faham? Gang gini. Ha? Ha. Tangan kanan, diam sahaja. Neh? Ha. Ada. Neh? Bukan kata haram. Neh? Ha. Daripada latihan kita menjaga adab-adab yang kecil, Tuhan akan beri kekuatan kita dapat melakukan amalan-amalan yang lebih berat, yang lebih besar, seperti jihad dan sebagainya. Nah, kalau kecil-kecil dah rok dah, dah berat, terasa berat lagi. Ha. Sunat menggunakan jari tengah, jari hatu, jari hatu, ghost finger. Jari hatu, jari hatu, sunat masuk berok jari hatu. Neh, kata ulama lah buat gini, jari ni buh bawah ni, ah ha, buat gitu. Ha. Jangan bahang tapak tangan. Dengan tapak tangan jeng neh, dengan jari celup jari hatu duduk tengah. Ah ha, di tinggi jari hatu. Nah. Ha, gonyoh sini. Neh. Ha, gonyoh sini. Neh. Ha, sunat. Kemudian lepas gonyoh berok ni makruh tiup. Bidaah kata setengah ulama. Tiup tangan. Tapi kalau tiup bau najis dan kan telah kasar tepat keluar najis, wajib basuh tangan. Eh, wajib basuh. Ha. Jangan masukkan jari. Ada orang ngajar kena masuk jari dalam lubang dubur. Kena cocok sikit nyanyi korang. Tak? Ha. Tak betul. Ulama kata bida'ah. Ha? Boleh membawa kepada waswah juga. Eh? Nyakit waswah. Jangan masuk jari. Masuk jari nak buat. Tak ada kerja apa. Eh? Ha. Dan ada ulama yang mengatakan jamak jangan lama-lama duduk. Kerana lama-lama duduk boleh membawa kepada penyakit bawasir. Tak tahu betul ke tak? Nah, ha, setengah ulama disebut. Dia kata, Luqman al-Hakim pesan ke anak dia, jangan duduk lama dalam tandas. Ha, boleh mewarisi penyakit bawasir. Ha, dan penyakit sakit hati. Nah, penyakit hati, pekok hati. Ha, betul ke tak tahulah. Wallahu'alam. Ha. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Qatadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, "Idza qa'ida bada ahadukum fala ya'khuzanna zakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi." Bila seorang kamu kencing, maka janganlah ia mengambil memegang zakarnya dengan tangan kanannya dan jangan ia istinja dengan tangan kanannya. Jangan guna tangan kanan untuk kesap najis tersebut. Tak. Ha. Begitu jugalah kalau kita nak ambil teh ayang, ambil dengan tangan kiri. Pegang sabuk, pegang kertas kain buruk, ambil ni tangan kiri. Tak ayam. Tak? Ha, pasal najis. Neh? Tak? Ha, tak guna sabar dengan tangan kanan. Kita bahan tangan kanan. Ayam berok atas kursi mutu, bahan dengan tangan kanan. Mekeruh lah. Neh? Tak comel. Neh? Ambil ni tangan kiri juga. Ha, kerana najis itu lambang bagi benda-benda yang hina. Ha, sunat istibrak. Istibrak lah. Ha, istibrak. Dia tak letak itu, kita tambah sunat istibrak. Istibrak ni kita pastikan air kencing tidak keluar lagi. Sunat. Sunat tu bila memang tak keluar. Memang bersih lah. Eh? Kalau jenis air kencing dia memang jenis degil, maka wajib istibrak. Istibrak ni kita memastikan bersih. Eh? Kemaluan daripada menitis lagi selepas basuh. Itu panggil mana istibrak. Jadi lepas kita basuh tu tak keluar lagi kencing. Ha, dia panggil kita buat lagu mana-mana pun. Kalau kita rolik-rolik sama-sama lepas basuh kencing tak nitik dah. Maka sunatnya kata ulama istibrak. Tetapi kalau kita rolik-rolik tubik, wajib istibrak. Istibrak ni kita buatlah supaya air kencing itu berhenti. Ada macam-macam kafiat. Di antaranya tunggu lama sedikit biar tubik habis air kencing. Baru basuh dan bangun pakai seluar. Jangan bila berhenti kencing basuh bangun. Jangan tak habis lagi. Nah, jalan tubik dua titik. Mayang tak sah. Itu caranya duduk lama. Ada ulama yang mengatakan dia duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun. Maka keluar titik dua lagi. Eh? Maka jadi bersih. Dan ada ulama mengatakan melalukan tangan. Jari. Pada bawah. Itu bawah zakar. Tak? Buat gitu. Dia ada orat dia. Dalam tu dia ada saluran pahit. Air kecil dia lalu kot pahit tu. Nah. Jadi kalau awak pahit molek, awak ketah dia molek, kita tutup pahit dah, tidak nitik. Tahu? Kita baru beli tek. Kita pulas, tutup, basuh tangan, tutup, tak nitik dah. Tapi ada pahit yang bila kita tutup, tubik lagi. Tek, tek, nitik. Ha. Lepas tu 2% je. Kalau beli ketah. Kalau hak hospital kita ni balik awal, tek tek ha berat lenang. Nah, dia jadi dak habis. Jadi jadi rohok. Tengah mayang tek tubik. Betin mula. Nah, tubik masuklah tandas basuh jeruk kain pelekat. Nah. Saya awak tek tubik pula. Ha ni masalah. Jadi pastikan berhenti betul. Biar berhenti betul. Macam baik kan? Kadang-kadang dia berhenti betul tapi kita cepat sangat basuh. Kita berjalan, dia gegar tubuh, dia keluar balik. Macam baik kita tutup. Pula atas, tak tubik dah nitik. Tapi kita katak, tutup jatuh dua nitik. Tak, bukan hak dalam ni, hak tepi ni je. Kita kunci dah sini. Hak dalam ni dah lepas dah, tutup dah. Hak lepas pada tutup. Ha, hak duduk kot birang-birang. Ha, hak tu kalau dia titik, kita katak baik, tutup, tubik dua tiga titik. Hak tu buat power, tak sah sembahyang. Jadi biar berhenti dulu. Luruk kot bawah. Ha, tubik dua tiga titik lagi, baru basuh kucing. Nampak? Di antara perkara-perkara yang menyumbangkan kepada dak habis air kecil ni, iaitu orang yang diterang kecil. Kata, oh, tobik lah. Dia terang. Air kecil dia tubik molek dah. Dia pergi lawang. Biar laju pergi. Ha, dia kok. Dia terang, faham tak? Biar tubik laju. Boleh mewarisi jadi punah getah. Tek tadi. Jadi, dia jadi apa benda ni? Dia jadi bocor. Tak? Ha, jadi gali. Jangan lawang. Biar dia kecil macam biasa. Melainkan tak boleh nak kecing. Ha, kita tu lain lah. Nak? Ha, semua ni daripada buah buah pinggang lah tu. Nak? Ha, huli-puli kecing. Nak? Ha, kita pergi lawang. Tubik ceng tu malak dah. Kita pergi terang biar laju pergi. Ha, membawa kepada. Ha, selagi tak dah berhenti jalan kecing. Kecing ni biar duduk dulu. Berhenti segala anggota baru kecing. Nak jalan kecing dah. Selagi kata ulama ni yang paling kuat sekali. Iaitu kalau kita nak kecing, kita ok. Bila kita ok, dia boleh merosokkan. Apa ni? Napis dia dalam. Nak ok. Sekiat lagi, sekiat lagi. Buat kerja sekiat lagi. Buat kerja sekiat lagi. Nak, tak cakap benda, turun pergi tanda. Lama-lama, kecing tak habis. Nak, kecing tak habis masalah. Jadi nyakit. Mayang, berasa ngik-ngik-ngik, netik pun jalan pula. Lalas letisang itu. Datang kata, relax lah kali, tak mayang boleh 2 minggu. Betul juga, gal kali 2 minggu tak mayang. Tak? Ha, 2 minggu tak mayang, sedap pula, sebulan lah pula. Letih, jangan main. Kis kerana kita. Tak jaga masalah. Tak? Ha. Kecing tak dah habis, ada tak? Kita kecing tak habis. Kita berhenti kecing, kita pergi buat kerja. Tak? Pasal nak leras. Kecing tak selesai lagi. Tak? Kita pergi tutup air. Dia boleh ok kan? Tutup air, ok. Pergi buat kerja. Bila kita buat kerja, dia akan hilang rasa nak kecing. Tapi dia teruk dah tadi, jadi rosok pasal air. Nah, ha, jadi menyakit-menyakit seperti ini. Kemudian suci daripada hadas. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalan betulkah ada yang mengatakan roh si mati boleh pulang ke rumah melihat apa yang dibuat oleh ahli keluarganya? Sekiranya ahli keluarga buat jahat, si mati akan berduka cita. Dan begitu sebaliknya, sedangkan ada ustaz lain pula kata roh mati tidak boleh keluar apabila jasad ini tanam. Dan rohnya akan pergi ke tempat yang lain, iaitu illiyin atau sijin. Minta pandangan agama mengenai perkara tersebut. Tu kedok ni. Roh ni dia balik di rumah. Tu kedok. Ada pula orang kata, tak boleh balik dah ke rumah. Kerana dia naik tempat roh dia. Ailiyin atau sijin. Tempat roh yang baik-baik. Tempat roh-roh yang tidak baik. Ulama-ulama menyebut di dalam kitab-kitab mereka. Memang benar. Roh itu akan ditempatkan sama ada pada ailiyin atau sijin. Tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Atau tempat-tempat yang roh yang jahat-jahat. Tapi ada juga yang mengatakan bahawasanya ada roh yang bermain di sekitar jasadnya ditanam. Nak? Duduk kat jasad dia. Dan ada roh yang duduk pada aliyin, dia kembali pada jasad, dia boleh kembali pada jasad. Walaupun memang benar duduk pada aliyin, dua orang beriman. Tetapi dalam hadis yang sahih mengatakan bila seorang daripada penziarah memberi salam kepada si mati, tak, rohnya akan dikembalikan oleh Allah kepada jasad untuk menjawab salam kita. Ha, ini sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Tak? Ha. Kemudian, riwayatnya mengatakan, roh ini berduka cita apabila melihat. Nampak? Ha. Apa benda ni kelakuan maksiat yang dilakukan oleh warisnya yang masih hidup. Riwayat ini tidaklah sahih. Ha? Tetapi, bukanlah hadis ini maudhu'. Hadis dhaif kata setengah ulama. Al-Imam Al-Qurtubi dan Ibn Katsir menyebut kisah roh boleh mengetahui akan keadaan apa yang dikerjakan oleh keluarganya yang masih hidup dengan izin daripada Allah. Jadi walaupun hadis ini dhaif, tetapi perkara ini tidak mustahil. Jika Allah Taala nak izin, boleh roh itu mengetahui apa yang dilakukan oleh sanak saudaranya yang masih hidup. Nah, dan kita tak pakailah maknanya mimpi-mimpi daripada mimpi-mimpi soleh daripada ulama salafus soleh. Kalau kiuk mimpi soleh ni, mimpi-mimpi daripada ulama-ulama salafus soleh memang banyaklah yang menceritakan dalam mimpi itu roh-roh itu minta supaya menasihati keluarganya begini-gini, kan dia tihak keluarganya dalam keadaan melakukan maksiat dan sebagainya. Itu tidak peliklah. Walaupun riwayat yang mengatakan roh ini dapat balik melihat akan apa yang dikerjakan dah adalah baik. Seperti riwayat yang disebut dalam kitab Daqa'iqul Akhbar, dalam kitab Kashful Ghumah, dalam kitab Kashful Ghaibiyah, nah, dan kitab-kitab seumpamanya. Tetapi perkara ini tidak mustahil dan boleh berlaku dengan izin daripada Allah. Dan daripada hadis-hadis yang sahih seperti tadi, boleh balik semula. Allah Ta'ala kembalikan semula roh kepada jasad, walaupun telah diletakkan roh itu pada temolok burung hijau dalam syurga, walaupun telah diletakkan roh itu dalam kubah hijau dalam syurga, walaupun telah diletakkan roh itu naik kepada Aliyin di langit yang ketujuh umpamanya, tetapi boleh balik semula dalam sekejap mata kerana menjawab salam orang yang menziarah. Dan bila dikembalikan roh, Nabi kata dia kenal orang yang ziarah apabila dia kenal masih hidup, dan dia tak kenal orang yang ziarah cuma dengan sebab dia tak kenal pada ketika hidup. Jadi mengetahui roh dengan perbuatan ahli keluarga yang masih hidup tidaklah ditolak oleh ulama. Ini adalah dengan izin Allah semata-mata. Ha? Tetapi dengan hadis-hadis yang sahih tidaklah sebut dengan jelas bahawanya roh itu balik semula ke rumah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zinna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.